Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang semoga selalu dirahmati dan semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur monggo kita aturakan dumateng Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak kathah sanget paring kesaenan, paring kenikmatan dumateng kita sedanten. Pada malam hari ini kita saged kepanggih kembali bertemu di masjid yang mulia ini di dalam rangka melanjutkan kajian hikmah dari ayat-ayat Al-Qur'an. Pada malam hari ini kita akan membahas surat Al-Anbiya ayat 35. Di dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kematian, bahwa kematian pasti akan datang dan kematian itu dekat nggih cerak dumateng kita sedanten. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sangat mirsani, kita bisa melihat, kita bisa merasakan pilih hari berganti hari, nggih dinten gantos dinten, minggu gantos minggu, bulan gantos bulan, tahun gantos tahun. Kita sampun berganti tahun warso engkang inggal, ya kita sudah memasuki tahun baru, istilah yang di luar sana, kita sudah memasuki tahun baru, tahun kalihewu telulikur 2023, ya. Dari ini nedahaken dengan bergantinya hari gantosipun tahun niku nedahaken pilih umur kita, yuswa kita niku semakin berkurang nggih. Jadi umur kita niku mboten tambah, aslinipun mboten tambah. Umur kita niku kirang semakin berkurang. Dengan bergantinya tahun, bergantinya hari, niki menunjukkan bahwa umur kita berkurang, terus kematian itu semakin dekat. Jatah nggih, jatah umur kita niku saya kelong semakin berkurang. Ya. Ini harus kita paham. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Saben ingkang gadah nyawa niku mesti mati. Akan seto, akan mati. Ya, semua yang bernyawa itu pasti akan meninggal. Kita pitados, kita yakin, kita percaya bahwa kematian itu ada. Enten boten Pak, Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, napa enten tiyang niku ingkang boten pitados? Apakah ada orang yang tidak percaya dengan kematian? Pasti semua saben tiyang, semua orang itu pasti pitados, yakin, percaya bilih mati niku enten. Semua orang pasti bakal mati. Ya, amargi nggih kita saged mirsani. Saben dinten kita saged mirsani, kita melihat secara langsung enten keluarga kita sedo, enten tonggo kita sedo, enten tetangga kita meninggal, rencang teman kita meninggal enten. Kita mendengar nggih, sering kita mendengar layu-layu, kita baca surat layu-layu kematian setiap hari, nggih, saben minggu atau setiap bulan pasti enten tiang ingkang situ. Ini kenyataan ingkang boten saged kita, yang tidak bisa kita ingkari, nggih. Ya, semua orang pasti yakin kematian itu ada. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, tiang kafir nggih, tiang musyrik. Tiang musyrik zaman rumiyin mawon niku pitados, yakin bahwa kematian itu ada. Ya, tiang musyrik niku percaya. Tetapi tiang musyrik niku ingkang boten pitados, yang tidak mereka yakini itu adalah kebangkitan setelah kematian. Niku ingkang mereka ingkari. Menawi sedo mati itu yakin, tetapi mereka mengingkari kehidupan gesang malih. Gesang malih saat sampunipun sedo niku yang mereka ingkari. Ya, ini tiang musyrik. Allah Subhanahu wa taala nedahaken za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu. Tiang kafir, tiang musyrik niku berkeyakinan boten bakal diuripke malih. Nggih, maksudipun yakin mati niku pasti. Tetapi bar mati nggih sampun. Ini menurut keyakinan orang kafir, orang musyrik, mati semua pasti mati. Tapi bar mati nggih dados lemah, selesai. Ya, bedanya dengan orang Islam adalah kalau kita orang Islam yakin kita meninggal, pasti kita mati. Setelah mati kita gesang melih, kita akan hidup lagi, kita bagi dibang, kita akan malih. Niki benten nih. Ya, Allah nedahaken kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa niku bakal mati. Orang yang bernyawa pasti merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan Allah itu menguji, nguji kita dengan keburukan, dengan ujian. Nggih, keburukan niku misalipun nggih napa sakit, kita sakit. Kemudian juga kebaikan, kita sehat, bahagia, senang, sedih, itu keburukan. Niku kita gesang niku diuji Allah. Diuji Allah sabar, saged sabar mboten menawi nembe susah, menawi nembe sakit, saged sabar napa mboten. Saat sakit kita sabar. Allah nguji, saat kita senang, bahagia, saat kita kaya, saat kita sehat, sakit bersyukur nopo mboten kesainan dalam kebaikan bersyukur. Niku fitnah sedanten niku ujian. Ujian niku maksudipun enten catetanipun, enten bijinipun. Di biji Allah dicatet malaikat sabar nopo mboten, syukur nopo mboten, bijine pinten, songo nopo wolu nopo pitu, enten sedanten catetanipun. Wa ilaina turja'un, dan sedanten semua akan kembali dumateng Allah. Sedanten kita niku menawi sedo, kita akan ulang wangsul dumateng Allah, mempertanggungjawabkan amal kita akan ke surga atau ke neraka. Ya, ini surat Al-Anbiya ayat 32 gangsal nedahaken pilih kematian itu ada, itu pasti, dan kematian itu semakin dekat dengan kita nggih. Amargi wau sudah ganti sasi pun gantos tahun, dados kematian semakin dekat. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedah kita ngertosi juga perlu kita ketahui bahwa waktu kematian itu tidak dapat diundur. Nggih. Wedal seda niku mboten saged diundur, ditunda sesasingkas, mengko setahun kas. Nggih, menawi malaikat maut pun dugi niku mboten saged diprotes. Nggih. Beri saya waktu sebulan lagi, beri saya waktu setahun lagi, niku mboten saged. Kematian kalau sudah datang, ya sudah, tidak dapat diundur, mboten saged dijokke. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu mempunyai ajal. Ajal niku batas waktu kematian. Wates batesipun enten. Fa idza jaa ajaluhu, menawi sampun dugi sudah datang waktu yang ditentukan Allah. Catatan takdir tiang niki umuripun 70 tahun, niki diparingi 70 tahun, niki 50 tahun. Kalau sudah datang, la yastakhiruna sa'atan, mboten saged diundur, tidak bisa diundurkan walaupun sesaat. Sesaat itu sak detik sik, sak detik rong menit, mang menit tak sholat sik, mboten saged. Malaikat kalau sudah datang, saya tak sholat dulu, saya tak sedekah dulu, saya tak infak dulu, mboten saged. La yastakhiruna sa'atan, mboten saged diundur walaupun sesaat, sak detik mawon. Tak istighfar, tak tobat, mboten saged. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan. Ini mboten saged dijoki. Amargi sudah ketentuan waktunya. Ya, ini juga ketah kita ngertosi bahwa kematian itu sudah ada ketentuannya, sudah ada waktunya kita menunggu kematian. Ya, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Kemudian ingkang nomor kali, panggenan, panggenan tempat kematian niku nggih mboten saged dipindah. Menawi Allah ngersakaken kita sedo ten griya di rumah, nggih, pasti kita meninggal di rumah. Menawi Allah ngersakaken kita sedo ten mergi di jalan, nembe numpak motor, sepeda, mobil, kecelakaan, juga Allah pasti di situ, tidak bisa dipindah. Allah ngersakan kita sedo dan peken di pasar, ya sudah meninggal di pasar. Allah ngersakan kita sedo dan sabit di sawah, ya sudah di sawah. Tidak bisa dipindah. Ya. Tidak bisa kita menentukan aku tak mati dan masjid, mboten sakit. Aku tak mati nang omah wae, mboten sakit. Tempat kematian itu sudah Allah tentukan, tidak bisa dipindah sama sekali. Ya. Allah Subhanahu wa taala nedahaken wonten ing surat An-Nisa ayat 78 ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah." Ya, dimanapun kalian berada nggih, ten pundi mawon kita, yudrikumul maut, kematian pasti akan datang. Malaikat maut niku ten pundi mawon. Ten masjid saged, ten griya saged, di mana saja tidak ada yang menghalangi. Malaikat maut niku mboten enten sing bisa melawan kalau sudah datang. Walau kuntum fi burujim musayyadah, Allah gambarakan walaupun kita berada dalam benteng, benteng sing dhuwur, kokoh, bakoh, kita tidak akan bisa lepas dari kematian. Delik ten pundi mawon malaikat niku ngertos. Ya, ini juga harus kita yakini. Sampai ada kisah nggih, cerita bapak-bapak, ibu-ibu. Raja Namrud zamanipun Nabi Ibrahim alaihissalam, itu seorang raja yang sangat kuat, sangat hebat, menguasai seluruh dunia. Raja Namrud niku mboten namung penguasa napa nggih, negara napa benua, tapi Raja Namrud itu adalah penguasa seluruh dunia. Dari barat, timur, selatan, utara, semua di bawah kekuasaan Raja Namrud. Amargi kuat, hebat, pasukannya sangat gadah, semua tunduk dengan Raja Namrud. Ya, sombong tapi kafir, mboten purun ibadah dumateng Allah. Mboten enten musuh tiang ingkang saged ngalahaken, demok mawon mboten saged antau jeben. Mboten enten musuh niku saged demok, amargi gadah benteng kuat, pasukan penjaga yang hebat, demok mawon mboten saged. Ya, ini Raja Namrud. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirim kematian dumateng Raja Namrud niku, dikirim napa? Lemut. Nggih, bapak-bapak, ibu-ibu. Allah mengirim tentara, naminipun tentara nyamuk, lemut setunggal. Nggih, lemut sing napa nggih? Sangat kecil, lemah menurut kita. Tapi kalau Allah menentukan, lemut itu bisa mengalahkan pasukan yang begitu banyak hebat, raja yang begitu kuat. Nyamuk datang tidur, mboten kroso, ya, masuk ke hidung, ke otak, ya, sudah sakit di otak, dipukul-pukul sampai pecah kepalanya karena sakit, ya, masuk ke dalam otaknya. Nyamuk setunggal, semut napa nyamuk menawi melebet irung kita nggih, ten otak nyokot niku wis. Nek ditutup malah penak nggih. Nek ditutup tambah penak, mak ditutup saya banter pecah. Ya, niku Raja Namrud, orang kafir yang sombong. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah, namun paring lemut, ya, kalah, mati. Ini kematian itu sangat dekat. kepada kita. Ya apalagi zaman sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, ya, lalu lintas, apalagi kendaraan yang begitu banyak kita, nopo nitih sepeda, nitih motor, naik mobil, banyak kecelakaan jalan raya. Ya, niki juga ngatos-atos kita berhati-hati. Kematian niku kapan mawon sakit, kita tindak peken, kita tindak sabin, kita tindak kantor, kita tindak sekolah. Ya, kematian begitu dekat. Sehat mboten enten napa-napa tiba-tiba jatuh, meninggal bisa ya. Ya, maka kita tidak bisa lari, kita tidak bisa menghindar, tidak bisa lari delik dari kematian. Ingkang saged kita lampahi napa? Mempersiapkan. Kita niku nyiapaken bekal. Bekal niku sangu. Bar sedo niku sangune napa? Sangu ingkang saged kita betok sabibaripun kita sedo atau meninggal. Sangu kita di dunia itu patos sangu. Mampir ngombe, kita di dunia hanya mampir ngombe, kita mempersiapkan bekal ingkang sae, ingkang kathah kagem kehidupan gesang kita ingkang wonten akhirat. Nggih. Niki ingkang penting ingkang saged kita lampahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelasaken pada saat ditangleti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nanti ditanya, ditangleti salah setunggalipun sahabat. Ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas? Sinten tiyang mukmin ingkang paling cerdas, paling pinter? Tiyang mukmin sing paling jenius. Nggih. Sinten tiyang mukmin sing paling pinter, paling cerdas, paling jenius? Nggih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ngendikaaken aktsaruhum lil mauti dzikra. Tiyang mukmin sing paling pinter, paling cerdas, paling jenius niku ingkang aktsaruhum lil mauti dzikra. Ingkang paling kathah, yang paling banyak mengingat kematian. Niku sing paling pinter, paling cerdas, paling jenius niku. Ingkang paling kathah kemutan seto. Wa ahsanuhum lima ba'da husti'dada. Tiang ingkang paling sae persiapanipun. Ya, setelah meninggal, bar mati niku nopo? Apa yang kita bawa? Nopo ingkang kita beto? Ya amargi kita yakin bahwa setelah kematian niku enten gesang, ada kehidupan lagi. Kehidupan akhirat niku nggih betahaken griya. Kita ten dunia butuh griya. Ten akhirat niku nggih betahaken griya, kita butuh rumah. Kita ten dunia butuh dahar ngunjuk. Ten akhirat niku nggih betahaken dahar, betahaken unjukan. Kita ten dunia butuh keluarga, ten akhirat betahaken keluarga. Ya, maka persiapan apa? Rumah, kita butuh rumah. Maka Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sinten ting pengin omah, yang menginginkan rumah istana di surga, Allah badhe nyiapaken omah istana keraton di surga. Pripun caranipun? Salat, purun salat sunnah, man sholat fi kulli yaumin 12 raka'atan. Sinten tiyang ingkang salat 12 rakaat salat sunnah rawatib nggih saben dinten selain salat wajib, saderengipun subuh salat sunnah 2 rakaat, duhur, asar, kemudian maghrib, isya nggih enten salat sunnah. Bibaripun maghrib salat 2 rakaat, bibar isya 2 rakaat, Niku banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bakal bangunaken keraton, rumah di surga. Maka kita butuh rumah, butuh tempat tinggal, ya tadi sholat sunnah. Sinten tiang ingkang betahaken omah, Allah menjanjikan sinten tiang ingkang purun bantu bangun masjid. Enten masjid, masjid bangun masjid gitu. Atau renovasi masjid, purun bantu infak sedekah kagem pembangunan masjid. Allah akan membangunkan rumah istana di surga. Gantos kita infak sedekah bangun masjid, Allah bangunaken dumateng kita rumah di surga. Ya, itu perlu kita persiapkan. Di surga butuh makan, butuh minum ya. Ten neraka, neraka niku nggih enten dahar, minuman. Ya, minuman dari nanah nggih. Ten neraka niku nanah, minuman dari darah nggih, getih. Niku unjukanipun ten neraka. Ya, maka kita supados mboten mlebet neraka nggih, kita purun siam, purun paring daharan ini menawi buka puasa. Misalnya kita memberikan makanan, infak, sedekah buka puasa ini. Mungkin Allah gantos, Allah ganti makanan di surga. Ya, seperti itu nih bapak-bapak, ibu-ibu. Untuk persiapan setelah kematian. Ya, napa mawon ingkang saged kita siapakan. Yang pertama adalah iman. Amalan persiapan setelah kematian napa mawon nggih. Iman ingkang nomor sepindah, ingkang nomor kalih amal saleh nggih. Ingkang nomor tiga istiqomah. Istiqomah niku nggih telaten, rutin. Rutin kesaenan niku telaten, rutin. Ingkang nomor sekawan doa nggih, donga husnul khotimah. Ngantos sedo niku dalam kesaenan, dalam kebaikan. Ini ki persiapan untuk menghadapi kematian. Yang pertama iman. Iman niku artosipun keyakinan mana kita dumateng Allah Subhanahu wa taala nggih. Iki amalan hati mana imaniku, amalan wonten ing lebetipun mana kita amal lan hati. Contohnipun napa imaniku nggih, iman dumateng Allah, malaikat, iman dumateng kitab suci, iman dumateng napa takdir nggih, takdiripun Allah. Dari iman niku mengke akan menghasilkan raos sabar. Menawi kita angsal ujian, angsal cobaan saking Allah, iman oh niki takdir, sedanten niku takdiripun Allah. Kula sabar. Angsal ujian sakit misalipun sabar. Amargi iman dengan takdir. Menawi Allah paring nikmat, kesaenan, kekayaan, kesehatan, iman niki sedanten saking Allah, bersyukur, purun bersyukur dumateng Allah niki adalah sedanten niku iman, dari iman wonten ing lebetipun mana. Ingkang nomor kali amal, amal soleh niku anggota badan ya, awak kita purun sujud sholat ya, maksudipun purun sholat dumateng Allah sujud ya, batuk sujud niku napa batuk kita nempel lemah ya, boten boten napa boten gampil ya. Tiang gelem sujud niku boten gampil, boten saben tiang purun sujud batuke nempel lemah niku boten saben tiang purun. Tidak semua orang mau, boten saben tiang saged sujud dumateng Allah Subhanahu wa taala. Iku suatu kenikmatan bapak-bapak ibu-ibu. Menawi Allah sak paring nikmat kita tesih purun sujud. Kita tasih saged sujud dumateng Allah niku nikmat. Kesaenan ingkang ageng sang dijagi. Nikmat saged salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib nggih. Salat tahajud, bapak-bapak, ibu-ibu, sujudipun sing dangu. Menawi saged sujud ingkang dangu, doa dumateng Allah niku nikmat. Termasuk amal soleh. Kemudian nggih istiqomah. Nggih istiqomah niku maksudipun rutin, telaten. Kita iman kita, amal kita, salat kita sithik-sithik ning rutin niki langkung sae. Tinimbang kathah ning boten rutin. Salat wajib jelas nggih. Salat sunnah misalipun salat duha. Salat duha niku rong rakaat, 12 rakaat nggih saged. 10 rakaat nggih angsal, 8 rakaat nggih angsal ning kita rutinipun telatenipun pinten. Aku iso iku rong rakaat monggo. Telaten ditelateni rong rakaat salat duha rutin. Mboten napa-napa. Daripada 12 rakaat ning seminggu pisan nggih. Iku rangkung sae kalih rakaat saben dinten misal. Niki salat sunnah. Infak sedekah. Ya, infak sedekah niku nggih menawi saged telaten rutin. Isoe pinten? Nggih sedinten 1000, 2000 niku langkung sae saben dinten misalipun salat subuh beto 2000 infak nyembrungi ten masjid. Benjing melih 2000 niku saben dinten langkung sae. Tinimbang napa? Tinimbang 10000 ning sesasi pisan. Ini ku langkung saya kali hewu saben dinten sing saged kita telateni niku nopo niku istiqomah nggih kita jagi amargi nggih kathah tiyang niku semangat amal ning mandeg mandeg mboten saged telaten niki nggih nopo mboten saya nggih monggo telaten pengajian nggih rakitan seminggu pisan sesasi pisan monggo rutin telaten nggih sekedhik mboko sekedhik doa husnul khatimah nggih donga kita ampun kesupen nggih donga ya Allah kula nyuwun husnul khatimah nyuwun husnul khatimah niku napa nggih khatim niku penutup ingkang sae nggih seto ingkang sae nggih seto ingkang sae niku husnul khatimah. Menawi saged doanipun wonten Al-Qur'an niku enten doanipun Nabi Yusuf alaihi salam Rabbi alhikni Rabbi naam Rabbi tawaffani nggih Rabbi tawaffani musliman wa alhikni bisolihin niku doanipun Nabi Yusuf Rabbi ya Allah tawaffani musliman wafatkanlah wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Muslim niku tiyang ingkang patuh tunduk. Wa alhikni bisolihin. Pertemukanlah. Kumpulkanlah. Ngelempaaken. Kumpulkanlah saya kalih tiyang-tiyang ingkang sae soleh. Saged ngelempak kalih para nabi, para rasul, tiyang-tiyang ingkang sae. Rabbi tawaffani musliman wa alhikni bisolihin. menawi wonten saged nggih basa Jawi basa Indonesia. Ya Allah kula nyuwun husnul khatimah nggih angsal. Ya. Niki persiapan iman, amal soleh, istiqomah, doa. Dalilipun di dalam surat Al-Hasyr nggih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman nggih, dawuhipun Allah ingkang nomor sepindah iman. Wahai orang-orang yang beriman, kita ketah purun iman. Ittaqullaha, bertakwa. Takwa niku maksudipun ngelaksanakaken kesaenan Nabi, awisan-awisanipun Allah, niki takwa, amal sholih. Wal tandur nafsum ma qaddamat liqad, dan lihatlah, perhatikanlah apa yang telah engkau perbuat. Nggih, muhasabah. Kita hitung istiqomah, kita teliti, kita hitung-hitung maksudipun nggih, istiqomah, muhasabah amalan kita niku napa mawon, ingkang saged kita rutinaken napa. Ya. Kagem persiapan hari akhirat. Ya, ini dalam surat Al-Hasyr. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu, carilah bekal nggih, goleko sangu. Kita hidup di dunia niku patos sangu. Fa inna khairaz zadi taqwa, sangu ingkang paling sae, bekal yang terbaik adalah bekal ketakwaan. Takwa nggih secara umum meliputi tadi melaksanakan kesaenan Nabi, awisan-awisanipun Allah, didasari harapan suwargonipun Allah, raos ajrih nerokonipun Allah dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita jagi ngantos situ kesainan ingkang kita lampahi nggih. Kita alhamdulillah sakniki saged salat, sakniki saged siam, saged pengaosan niki. Monggo kita jagi ngantos kapan sampai akhir hayat menjemput kita. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nggih, kesainan. Sampai akhir hayat, akhir perkataan la ilaha illallah. Saderengipun sedo kita maos la ilaha illallah, insyaallah dakhalal jannah, akan Allah masukkan ke dalam surga. Ya, niki bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gantos warso nggih, kita sudah masuk tahun baru niki, kalender itu ganti nggih. Ya, maka juga perlu kita persiapan bahwa kematian semakin dekat, nopo ingkang sampun kita lampahi, sangu nopo ingkang sampun kita gadai. Monggo kita tambah, kita semangat dalam ibadah. Mugi-mugi saged bermanfaat kajian kita. Nyuwun pangapunten menawi wonten tempat kelenturipun. Sebelum kita akhiri, kita menawi wonten pertanyaan napa ingkang dereng jelas, monggo kawula semangat.